Mitra bisnis, mogok massal buruh yang menuntut sejumlah hal, mulai dari dihapuskannya sistem outsourcing sampai peningkatan UMR, terlalu sering terjadi di Indonesia. Di negara tetangga seperti Vietnam, Kamboja, Filipina, Hong Kong, dan Thailand, relatif sangat jarang terjadi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda? Itu adalah merupakan konsekuensi dari pilihan kita sebagai negara demokratis, membolehkan demo, mengutarakan pendapat gitu kan. Walaupun dalam menggunakan hak mengutarakan pendapatnya itu, dia menginjak-injak hak orang lain. Katakanlah kepentingan umum, dia tutup, macam-macam kan. Nah, ini tentu merugikan dari segi sisi ekonomi banyak orang, karena akan menyebabkan kemacetan-kemacetan. Tentu juga iklim investasi ratingnya di Indonesia turun. Hal ini lebih banyak disebabkan karena para ketua serikat pekerja sekarang itu sudah politisi semua. Jadi bukan betul-betul murni dia itu dari serikat pekerja, tapi melainkan politisi. Bahkan mungkin tujuannya sebagian besar pengen jadi anggota dewan, baik dewan di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Jadi ada semacam cita-cita politik yang bagaimanapun juga, kalau dia berhasil mengerahkan massa sekian, maka paling tidak vote untuk dia, untuk bargaining transaksional dengan para pemegang suara, tentu ini akan meningkat. Itulah konsekuensi dari demokrasi yang kita miliki sekarang. Masalah-masalah yang dituntut memang masalah-masalah yang sangat normatif semua dan sudah diatur ada dalam undang-undang maupun PP. Misalnya tentang UMR. UMR itu kan ada ketentuannya. Harus berdasarkan survei, 3 kali survei. Sekarang komponennya ditambah dari 28 menjadi 60 dan lain sebagainya. Komponennya dirubah dan semuanya ini sudah diakomodir. Jadi mau apa lagi kita nggak tahu. Jadi karena nggak tahu berarti kita berkesimpulan bahwa ini lebih berat politisnya dibandingkan dengan kesejahteraannya. Karena kalau kesejahteraan, demo itu hanya dilakukan di perusahaan, di pabrik, dan harus diikuti dengan perundingan, artinya perundingan antara pekerja dengan pengusahanya, sehingga bisa diselesaikan. Dan ini kan demonya di luar pabrik, sehingga lebih banyak menuntut keluar dari ke pemerintah, depan istana, depan kemerdekaan trans, mungkin depan DPR, tentu inilah merupakan institusi-institusi politis yang secara fakta bahwa itu adalah demo untuk tujuan politik, kan. Lalu, peran pemerintah seperti apa yang diharapkan terkait hal-hal seperti ini, Pak? Ke depan saya kira kita memperkuat internal masing-masing di lapangan saja, ya. Bagaimanapun juga agak sulit kita mengontrol keluar, karena pihak keamanan kita tidak bisa diandalkan, dalam hal ini kepolisian, ya. Yang seharusnya kepolisian bisa mencegah bahwa perbuatan pidana yang dilakukan misalnya dengan pemaksaan untuk pabrik keluar, pemaksaan orang harus mogok, yang orang nggak mau mogok kok dipaksa mogok. Itu adalah ranah-ranah pidana yang harusnya polisi bertindak, dan polisi tidak bertindak di Indonesia. Saya kira itu adalah merupakan kelemahan yang terjadi di Indonesia. Harusnya kepolisian bisa bertindak, kan ini penting sekali buat ekonomi maupun buat segala. Di satu sisi hukumnya tegak untuk siapa, dan ada pembiaran hukum yang tidak bergerak. Demikian Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.